Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, masyarakat sebagai konsumen bahan bakar minyak akan lebih mudah menerima kenaikan harga BBM jika sistem transportasi massal di negeri ini memang telah sesuai dengan kebutuhan publik, yaitu transportasi yang murah, aman, serta nyaman. Untuk membahas mengapa sistem transportasi publik memiliki peran penting terkait dengan persoalan fluktuasi harga bahan bakar minyak, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, mengapa Bapak menyarankan agar pemerintah segera membenahi sistem transportasi publik di saat opsi menaikkan harga BBM dilakukan? Kalau orang disuruh menyesuaikan dengan harga premium yang lebih mahal, sambil menyesuaikan itu, yang digenjot adalah infrastruktur perhubungan dalam hal ini MRT. MRT itu bukan MRT konsep kereta seperti yang sekarang dikerjakan. Mass Rapid Transportation itu adalah transportasi publik massal. Contoh nih, tujuan dari busway di Jakarta itu adalah mengurangi kemacetan, supaya orang mau pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Apa yang terjadi? Dia mengambil ruang publik, jalanan umum yang semua orang membayar pajak ikut mendanai jalan di seluruh Jakarta ini. Nah, jalan itu diambil untuk Transjakarta, diberikan hanya pada satu PT yang tidak bisa menyediakan kendaraan per 5 menit gitu, karena duitnya cekak. Nah, akibatnya apa? Bisa 20 menit setengah jam itu kosong melompong, orang nggak boleh masuk, dan itu untuk swasta. Tujuan dari mengurangi kemacetan menjadi tidak tercapai. Lain halnya kalau di luar jam-jam mereka, karena mereka belum sanggup menyediakan bis yang memadai, kendaraan umum yang lain boleh masuk. Metro Mini, bis PPD, bis Maya Sari Bakti, yang lain-lain itu boleh masuk ke situ. Itu masih adil. Ini kan enggak. Milik umum, milik negara, milik publik, diambil jalannya, diberikan pada satu PT yang modalnya modal dengkul gitu. Lalu kita lihat di jalan-jalan setiap hari itu kosong melompong jalur busway-nya, di sebelahnya orang nggak bisa bergerak gitu. Tapi orang nggak punya argumen kenapa ini salah gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.